sampai aku mati. Keyakinanku tak pasti, apa mungkin engkau kembali? Andainya si bunga desa gugur ke bumi, biar selamanya aku sendiri.